الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di mana kita telah sampai pada pernyataan beliau rahimahullahu taala tentang al-iman bil-Quran, keimanan kepada Al-Quranil Karim, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah walaysa bimakhluqin, dan Al-Quran adalah tanziluh, sebuah kitab yang turun dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Turun membawa kitab tersebut Jibril, ruh yang terpercaya, pembawa amanah, diturunkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, dan Jibril membacakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ayat-ayat, satu ayat satu ayat, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam munajjama atau mufarraqa, yakni ayat-ayat, ayat per ayat. Tentunya proses seperti ini, diturunkannya ayat satu persatu sesuai dengan peristiwa dan kejadian, keadaan yang ada, ini tentunya memiliki hikmah yang besar. Di antara hikmahnya agar ayat-ayat tersebut kokoh di dalam qalbu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihi alquranu jumlatan wahidah, dan telah berkata orang-orang kafir seandainya diturunkan Al-Quran kepada Nabi sekaligus. Namun kata Allah, kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila, demikian kami lakukan, yaitu kami turunkan Al-Quran mufarraqa, terpisah-pisah ayat per ayat, agar apa? Linuthabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan, kuatkan Al-Quran tersebut di dalam dadamu, jiwamu, kalbumu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran yang merupakan kalamullah, kitab suci kaum muslimin, hendaknya dibaca, ditadabur ayat-ayatnya, berusaha untuk memahaminya, dan lebih dari itu diamalkan. Tidak sekedar dibaca saja begitu, ya, begitu saja membaca Al-Quran. Memang membaca ayat Al-Quran itu berpahala, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam aqul alif lam mim harfun, innama alifu harf wa lamu harfun wa mimu harfun. Masing-masing huruf ini ada pahalanya. Namun ini bukan tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu sekadar dibaca tanpa ada upaya memahami makna dan tafsir dari ayat-ayat tersebut dan diamalkan. Ini bukan tujuan Al-Quran diturunkan, namun Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadabur, difahami, lalu diamalkan. Dan Al-Quran adalah nuruhu, nurullah, cahaya Allah. Sebagai cahaya kepada kegelapan yang menyelimuti hati dan jiwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berada di dalam kegelapan syirik, kegelapan syirik, maka Al-Quran sebagai cahaya. Kegelapan orang-orang yang tersesat dan menyimpang, Al-Quran sebagai cahaya, yaitu hidayah, petunjuk bagi dia. Demikian Al-Quranul Karim. Dan sekian sifat dari Al-Quran Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Dalam Al-Quranil Karim Allah telah menyebutkan tibyanan likulli syai, bahwasanya Al-Quran itu sebagai penjelas segala hal. Telah dijelaskan di dalam Al-Quranil Karim, baik secara global ataukah terperinci. Fa barakallahu fikum. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini menyebutkan sebagian dari sifat-sifat Al-Quran yang hendaknya diketahui oleh setiap mukmin, mukminah, mengetahui akan hal ini. Kita harus memahami dan mengetahui sifat-sifat Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan ciri yang paling tinggi, sifat yang amat mulia, paling agung adalah kalamullah yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita tahu bahwasanya Al-Quran itulah kalamullah, yang mana kalamullah itu adalah asdaqul kalam, asdaqul kalam wa ahaqquhu, ucapan, pembicaraan, perkataan yang paling jujur, yang paling hak, tidak mengandung sedikit pun kedustaan atau kebengkokan dalam ucapannya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala asdaqul kalam, itu kalamullah. Dan ketika kita sadar dan tahu bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, ketika dibaca berpahala, mendapatkan sekian keutamaan, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran tersebut tilawatan wa tadabburan wa tafahuman, berusaha untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan benar, bacaan yang benar, disertai dengan upaya mengkaji, mempelajari, memahami makna dan kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Terlebih momen yang akan kita sambut nanti, yaitu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Wa nas'alullah ayyuballighana jami'an syahr Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya kepada bulan suci Ramadan. Wa ayyuinana ala ta'atihi wal qiyami bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk menunaikan ketaatan di bulan tersebut, untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan saleh, amal kebajikan. Ini yang kita harapkan. Sebagaimana salafun salih ketika akan datang bulan Ramadan, mereka sangat berbahagia. Mereka berharap-harap dan menanti-nanti datangnya bulan Ramadan karena berbagai keutamaan, pahala yang besar yang Allah siapkan di bulan tersebut. Dan bulan suci Ramadan termasuk syahrul Quran, bulan yang disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak qiraatil Quran. Sekali lagi, qiraatul Quran yang sangat dianjurkan adalah qiraah dengan tadabbur, ya ikhwah, dengan mentadabbur ayat-ayatnya, merenungi ayat-ayat tersebut. Tentunya seorang akan mampu dan bisa mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ketika dia mengerti dan mengetahui makna dari ayat tersebut. Dia mengerti makna dari ayat tersebut, yang tidak ada jalan dan upaya untuk sampai kepada hal tersebut kecuali dengan at-ta'allum, dengan ta'allum, tafaqquh fid din. Dan juga di bulan suci Ramadan, tidaklah kemudian dinafikan atau ditiadakan amalan talabul ilm, menuntut ilmu. Beberapa athar yang diriwayatkan bahwasanya para ulama salaf dahulu mereka melakukan, meninggalkan majlis-majlis tahdits, imla'ul hadits, sengaja mereka liburkan untuk konsentrasi mengisi bulan Ramadan dengan ibadah al-qiyam, wasiyam, wa qiraatil Quran. Ini tidak menafikan adanya talabul ilm. Tetap talabul ilm bisa dilakukan, tetap dilanjutkan di bulan Ramadan, dan ini termasuk amal yang afdal. Bahkan disebutkan, diriwayatkan dari beberapa athar, para ulama tetap melakukan talabul ilm di bulan Ramadan. Hanya saja majlis tahdits yang itu biasanya dihadiri oleh sekian banyak al-muhaddithin yang datang dari berbagai daerah, mereka melakukan rehlah agar tidak memberatkan mereka, maka para ulama sengaja meliburkan. Kita tahu di zaman itu yang ingin datang ke kota Madinah misalnya, yang ingin hadir di majlisnya Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, dia tinggalnya misalnya di Kufah di Irak, cukup jauh dengan kendaraan onta atau kuda, jauh. Barakallahu fikum. Namun di masa ini, di zaman kita hidup ini, dengan kemudahan yang Allah berikan, fasilitas yang ada, kemudahan, walhamdulillah, ini adalah nikmat Allah yang hendaknya kita manfaatkan dengan maksimal untuk talabul ilm. Kita manfaatkan dengan maksimal untuk talabul ilm. Ya. Nah, kita datang ke sini misalnya dari berbagai tempat atau tempat tinggal antum, tidak membutuhkan satu hari perjalanan, ya. Enggak ada kan? Nah, satu hari enggak nyampe. Yang dua jam juga enggak ada mungkin. Paling satu jam paling lama kalau ada. Dekat, walhamdulillah. Maka ini penting untuk kita persiapkan sebagai bekal kita nanti memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kenapa Al-Qur'an adalah kalamullah, karena Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Bahkan termasuk sifat Allah, yaitu kalamuh. Al-Qur'an adalah kalamullah, yang mana kalamuhu itu adalah salah satu dari sifat Allah. Sehingga jelas sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Dan beliau menyatakan, wa hakadza qala Malik ibnu Anas wa Ahmad ibnu Hanbal wal fuqaha. Demikianlah pendapat Malik bin Anas wa Ahmad ibnu Hanbal. Perhatikan, ini faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di sini, yaitu beliau mengembalikan permasalahan agama kepada kibar ulama, kepada pendahulunya, pendahulu beliau. Dikembalikan pendapat dan na'am rujukan dikembalikan kepada as-salaf. Beliau tidak menyatakan ini pendapat saya, tidak, tapi menyebutkan pendahulunya, dan tidak semua yang beliau sebutkan, namun nama-nama besar yang masyhur, Malik ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, Imam Kota Madinah, yang disebutkan adalah nama Imam Malik, imam besar. Wa Ahmad ibnu Hanbal, juga imam ahli sunnati wal jamaah. Wal fuqaha, dan para fuqaha yang sebelum kedua imam tersebut dan yang setelahnya. Ya, sebelum Imam Ahmad dan juga setelahnya. Sehingga di sini faedah bagi kita untuk senantiasa kembali kepada para ulama, termasuk di dalam berpendapat, mengambil sebuah madhab. Madhab itu pendapat. Memilih sebuah pendapat, hendaknya kita merujuk kepada ulama, terkhusus dari generasi salaf. Terkhusus dari generasi salaf, hendaknya kita mengembalikan kepada mereka. Ya, tidak mendatangkan sesuatu yang aneh sendiri, ganjil, gak ada salafnya. Nah, ini bahaya. Seorang yang berpendapat, berprinsip, membuat sebuah kaidah yang tidak ada salafnya, berarti pendapat dia ini, prinsip dan kaidah dia, kaidah yang yatim. Ya. Yeah. Enggak ada ayahnya. Enggak jelas kemana ini. Yatim. Sehingga ini penting mengembalikan kepada salaf, Ini suatu yang wajib. Kembali kepada salaf, kembali kepada akwal mereka, kembali kepada madhab mereka. Barakallahu fikum. Ini wajib untuk kita senantiasa kembali kepada as-salaf. Dan tariqatus salaf wa madhabuhum, jalan yang ditempuh oleh salaf, madhab mereka itu lebih a'lam, lebih aslam, lebih ahkam, lebih na'am berilmu, dipenuhi dengan ilmu, lebih selamat, lebih hikmah dan lebih bijak jalan dan pendapat-pendapat mereka dibandingkan dengan yang ada sekarang ini para imam. Barakallahu fikum. Ini prinsip agar kita tidak terombang-ambing dengan berbagai fitnah, agar kita tidak bingung dengan berbagai syubhat yang ditebarkan oleh mereka ahli bid'ah wa ahli ahwa, para hizbiyun. Barakallahu fikum. Qala wal mira'u fihi kufrun, dan al mira' berdebat, menyanggah, menyelisihi pendapat yang seperti ini adalah kekufuran. Yani bisa mengantar sampai kepada kekufuran. Sehingga para ulama memvonis kaum Jahmiyah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran makhluk dengan kekufuran, menyatakan mereka kufar. Karena ini permasalahan-permasalahan yang sangat penting terkait dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait dengan sifat-sifatnya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, beliau menyatakan ja'atil asyairah bi syai'in ajib a'jaba min qawlil jahmiyah. Datanglah kelompok asy'ariyah, al-asy'ariyah atau asy'ariyah, yang muncul jauh setelah empat madhab. Ya, setelah empat madhab baru muncul madhabul asy'ariyah. Datang mereka, muncul mereka membawa sesuatu yang aneh, kata beliau hafizahullah ta'ala. Membawa pemikiran, keyakinan yang aneh. A'jaba min qawlil jahmiyah, lebih aneh dari keyakinan kaum Jahmiyah. Yang mana al-Jahmiyah menyatakan Al-Quran laisa kalamullah bal makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Jelas. Diikuti oleh kaum Mu'tazilah juga demikian. Jelas. Muncul Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Yang sempat kita sebutkan sebenarnya mereka ingin membantah kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Abul Hasan al-Ash'ari pada awalnya demikian. Niatnya ingin membantah, menyelisihi madhab ayatirinya Abu Ali al-Jubba'i al-Mu'tazili, yang dengan sebab dia, tentunya dengan takdir Allah kemudian, sebab orang ini Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah sempat tenggelam di dalam madhab Mu'tazilah aqidah al-i'tizal selama kurang lebih 40 tahun. Tenggelam di dalam madhab ini sampai Allah berikan taufik, kemudian beliau melepaskan diri dari Mu'tazilah, namun masih belum selamat secara total, jatuh pada aqidah Asy'ariyah. Mereka ingin membantah kaum Mu'tazilah, namun masih berpijak pada ra'yu tidak langsung kembali kepada madhab ahli sunnah yang merujuk kepada Al-Quran was sunnah dan berpegang dengan ayat-ayatnya secara zahir, terkhusus dalam babu sifatillah. Maka demikianlah ketika seorang beragama dengan akal, logika, pasti dia akan memunculkan yang aneh-aneh. Ya, aneh, nyeleneh. Yang akan muncul demikian. Orang awam akan bertanya bingung, kok bisa kayak gini ya? Aneh. Kenapa? Karena pakai akal. Nah, demikian pula Al-Asy'ariyah ata bi a'jabil ujab, membawa memunculkan perkara yang aneh. Qalu, mereka menyatakan kalamullah yang qasimu ila qismain. Enggak berani untuk menyatakan Al-Qur'an makhluk. Karena kalau yang seperti ini ya sudah, orang akan menyatakan sama kalian dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah. Sehingga mereka membagi kalamullah menjadi dua. Kalamullah itu ada dua jenis, dua bagian. Bagian pertama ma'ani dan bagian kedua alfaz. Sehingga mereka membedakan antara makna dan lafaz-lafaznya. Yang mana pembagian ini enggak ada, pembagian yang yatim. Enggak ada salafnya. Ya. Tidak ada dari Al-Imam Ahmad, wala Syafi'i, wala Malik, wala Abi Hanifah, wala Tsauri. Naam. Wala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang membagi kalamullah dengan pembagian ini. Nah ini. Kalau enggak ada salaf, akibatnya ini. Tersesat, menyimpang. Enggak ada salafnya. Membagi kalamullah menjadi dua, makna dan lafaz-lafaz. Mereka menyatakan al-ma'ani hiya kalamullah, yang makna itulah kalamullah maknanya. Yusufu wallahu yusufu bi anna lahu kalaman wa huwa al-ma'na al-qadim al-qa'im bi nafsi. Sehingga mereka mendefinisikan kalamullah menurut ya Al-Asy'ariyah, mendefinisikan kalamullah itu adalah al-ma'na al-qadim al-qa'im bi nafsihi, makna yang lampau, terdahulu yang lampau, yang tegak dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Aneh kan? Apa ini maksudnya lagi? Kok makna yang lampau tegak pada diri Allah? Kita sendiri bingung. Aneh kan? Nah. Amma anna Allah yatakallamu biharfin wa sautin fa hadha manfiyun anhum aw indahum anillah. Adapun Allah berbicara dengan huruf dan suara, yaitu lafaz. Lafaz yang terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, dan ada suaranya terdengar, maka menurut Al-Asy'ariyah ini manfiyun anillah, dinafikan, ditiadakan. Enggak, Allah enggak berbicara dengan yang seperti ini. Lah terus maksudnya kalamullah itu apa? Ya tadi itu, makna yang tegak pada diri Allah, makna yang lampau tegak pada diri Allah. Nah, terus yang berbicara dalam Al-Quran itu siapa? Qala innama anallah. Ketika berbicara dengan Musa, siapa itu? Mereka akan menyatakan, oh itu makhluk yang Allah ciptakan. Sengaja Allah ciptakan makhluk untuk ya menyampaikan kalamullah. Ya, posisinya seperti penerjemah. Nah ini akal ini. Dari sini nampak jelas akal bermain di sini. Nah, bahaya ya pakai akal. Hati-hati dalam beragama, jangan sekali-kali kita mengandalkan akal. Kalau kita memakai akal, menggunakan akal, na'am ya, akal untuk memahami nas ayat itu dianjurkan. Tapi mengandalkan akal ini yang berbahaya. Segala sesuatu diandalkan dengan akalnya. Menurut hemat saya, nah ini enggak seperti ini hukumnya. Hukum waris ini enggak pantas yang seperti sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Wanita sekarang sudah maju, pinter, sudah bisa bersaing dengan laki-laki dalam berbagai medan, ya, dalam bidang ini, wah, bahkan banyak sekarang pemimpin daerah, pemimpin negara perempuan, wanita. Nah, sehingga hukum waris harus dirubah. Nah, enggak boleh lagi wanita mendapat setengah dari jatahnya pria. Ini akal. Ya, akal, enggak boleh. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menafikan lafaz-lafaz yang hakikatnya itu adalah kalamullah. Mereka nafikan, mereka katakan Allah tidak berbicara dengan pembicaraan yang seperti ini. Ada lafaz-lafaznya, ada kata-katanya, yang ada suaranya, difahami, ini enggak. Sehingga Al-Asy'ariyah menyatakan Al-Quran itu apa? Ibaratun an kalamillah. Itu Asy'ariyah. Ya, beda tipis dengan Na'am, Maturidiyah dan Kullabiyah yang menyatakan hikayah. Sama saja, hikayah ibarat sama. Ini nih sebabnya. Sehingga mereka menyatakan Al-Quran ibarah, sebuah ibarah, gambaran, hikayat tentang kalamullah. Bukan kalamullah. Sebenarnya sama saja dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, tapi agak muter sedikit. Iya. Nah, bikin orang pusing sedikit. Sudah dengan akalnya sudah pusing. Nah, ini. Itu syubhat namanya. Sehingga Al-Asy'ariyah ini mazhab yang sangat jelek, sangat berbahaya, ya. Jelek dan berbahaya. Barakallahu fikum. Yang di negeri kita ini cukup banyak, semoga Allah menyelamatkan kita dari kejahatan mereka. Tentunya wajib bagi kita untuk belajar, mengetahui apa aqidah ahlu sunnah terkait dengan bab ini, khusus bab asma wa sifat, karena syubhatnya luar biasa. Hati-hati, hati-hati, ya, syubhat mereka luar biasa. Jangan antum ingin tahu atau coba membaca syubhat mereka. Syubhat terkait dengan ini, Al-Quran kalamullah, syubhat terkait dengan istiwa Allah, syubhat terkait dengan sifat-sifat zatiyal khabariyah, sifat tangan, sifat mata, sifat wajah, sifat Allah itu na'am datang kepada hambanya dengan yamsi, dengan harwalah. Itu semuanya mereka memiliki sekian syubhat. Ya, berbahaya. Jangan seorang merasa mampu atau percaya diri, pede untuk kemudian membacanya. Hati-hati, bisa termakan dengan syubhat tersebut. Sudah, ya, jaga hati kita, jaga kebersihan jiwa kita, hati kita dari berbagai kotoran-kotoran mereka, kotoran-kotoran syubhat mereka. Kita penuhi dengan aqidah ahli sunnah, dengan manhaj-manhaj ahli sunnah, sehingga semakin kuat menancap di dalam kalbu kita, yang biiznillah dengannya kita juga semakin kokoh istiqamah di dalam menghadapi berbagai fitan yang ada. Baik. Kemudian wa yaqulun, mereka menyatakan huwa makna qaimun binafsihi subhanahu wa ta'ala wa ammal lafdhu fa huwa kalamul makhluq. Adapun lafaz dari Al-Qur'an, mereka membagi dua, makna itulah kalamullah. Lafaz apa itu? Itu kalamul makhluk. Ai huwa kalamu Jibril au min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan kalam makhluk di sini siapa? Nah, di sini mereka juga khilaf. Nah, sepakat bahwa Asy'ariyah menyatakan lafaznya itu kalamul makhluk. Siapa yang berbicara? Khilaf. Ada yang menyatakan Jibril, ada yang menyatakan Muhammad, ada yang menyatakan tidak, makhluk tertentu yang Allah ciptakan di udara. Ada makhluk yang Allah ciptakan di udara yang siap untuk menerjemahkan atau menyampaikan kalamullah. khilaf di antara mereka sendiri. Sehingga ahlul bidah juga demikian, ini ciri mereka. Sesama mereka terjadi khilaf. Barakallahu fikum. Ini sekilas penjelasan dari Syekh Al-Fauzan terkait dengan akidah Asy'ariyah tentang Al-Qur'an. Kalau Jahmiyah sudah jelas ya, Mu'tazilah jelas. Nah, Asy'ariyah ini yang penting untuk kita ketahui. Tadi sudah kita jelaskan. Iya. Yeah. Nah, kalau sudah tahu kan mudah membantah syubhat mereka. Kalau datang, syubhat itu datang, bukan kita jemput syubhat, enggak, atau cari syubhat. Jangan. Eman atau kulaan syubhat. Naam, datang ke sana lihat lagi, wah ada syubhat Ustaz. Di mana ini? Ya, dijawab. Besok lagi, ini ada yang menyatakan gini, syubhat ini gini, bingung saya. Nah, ya itu kan bingung, antum jangan kulaan syubhat. Jadi bingung sendiri. Coba antum belajar baca buku-buku ulama. Pelajari dengan baik. Insyaallah dengan itu syubhat itu antum akan bisa bantah sendiri. Apalagi kita semuanya termasuk al-mubtadi'un. Bukan mubtadi'un, tapi mubtadi'un dengan hamzah. Mubtadi'un, orang-orang yang masih baru. Ya, masih baru. Barakallahu fiikum, baru. Walaupun Islamnya kita sudah lama, tapi baru dalam Islam kita ini. Dalam sunnah Islam yang sahih. Islamnya sudah mungkin 20 tahun sejak lahir sudah. Tapi ternyata kita ini masih baru saja masuk Islam yang benar. Nah, sehingga rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi, Allah senantiasa merahmati seorang yang faham dan sadar mengerti tentang kadar dirinya. Ya, sehingga menjauh dari syubhat dan ahli syubhat. Punya teman tapi suka bikin syubhat. Teman. Nah, coba kamu lihat. Ini hadisnya. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, maknanya gini. Antum sendiri bingung kan gitu. Lihat, oh iya ya. Sahih Bukhari ini, benar ini. Nah, maknanya gini, gimana ini? Barakallahu fikum. Apalagi dalam masalah fikhiyah, sudah. Masalah fikhiyah jangan enggak usah dibahas-bahas panjang lebar dengan orang-orang ahli syubhat ini. Karena dalam masalah fikhiyah itu banyak khilafiyah. Apalagi terkait dengan sholat. Mereka sering mengkritisi sholat kita. Kok sholatnya kayak gitu modelnya? Ya, itu sesuai dengan keyakinan saya dan ilmu yang saya pelajari. Yang penting antum punya dalil. Antum punya ilmu tentang tata cara sholat yang antum lakukan. Toh dia mau mengkritisi nanti. Kok ada hadis yang menyatakan kalau sholat itu ketika sujud lutut duluan. Ya, ya memang di situ ada khilaf. Ada yang menyatakan lutut, ada yang menyatakan tangan. Sudah. Besok lagi mulai dia masih fikih terus membahas fikih, lama-lama dia masuk masalah akidah yang sangat sensitif, rawan. Ini bahaya. Sudah teman yang model seperti ini dinasihati sekali dua kali, kalau enggak mau ya sudah. Ya. Ini bukan teman yang baik. Cari teman yang lain. Barakallahu fiikum. Dan ingat dalam masalah pertemanan, ini juga penting, pertemanan. Ini syariat telah menjelaskan, memberikan batasan-batasan dan menjelaskan dawabit, prinsip, kaidah di dalam berteman. Ya kan? Dalam berteman juga ada kaidah yang enggak bebas. Kalau mereka orang-orang yang menyimpang bebas bergaul ke sana kemari. Kalau kita ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Fal aslu, dalam hukum asal di dalam pertemanan itu boleh namun dalam konteks waspada. Ya, boleh namun waspada. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Berarti waspada kan. Nabi menyatakan perhatikan, lihat Ya, dilihat dulu siapa temannya. Jangan semuanya dijadikan teman. Yang ini Mu'tazilah teman, ya. Kalau berbicara agama, akal saja yang dikeluarkan. Pokoknya akal, ad-din huwal aqal, la din liman la aqla lahu. Menyebutkan ini. Agama itu akal sudah. Kalau enggak masuk akal jangan. Sehingga akal terus. Temannya lagi Syiah. Ya. Naam, Syiah yang terus menawarkan berbagai tawarannya. Ya. Mut'ah. Naam. Ini juga. Yang satunya Khawarij. Allah musta'an. Antum pengin selamat temannya kayak begini. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan matsalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Ini permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permisalan teman duduk, kawan yang baik dan kawan yang jelek itu seperti permisalan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi dan pandai besi. Dan Nabi mempermisalkan, kalau hamilul misik, imma an yuhziaka wa imma an tabta'a ilaik wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Tiga kebaikan faidah kalau temannya baik. Imma dia berikan kepadamu gratis, karena teman gratis. Untung kan? Senang. Dan minyak wangi, ya, gratis lagi. Atau yang kedua, engkau beli dari dia. Beli dari dia dan juga harganya, harga khusus, harga teman, murah. Enak. Atau minimalnya dapat aromanya. Karena sering bergaul dengan penjual minyak wangi, ya sudah kena ini, kasih minyak wangi. Minimalnya orang akan menyatakan ini fulan temannya si fulan itu yang baik. Enak. Tapi kalau temannya jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma nafikhil qir, adapun pandai besi, imma an tuhrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Bisa jadi dia akan membakar pakaianmu, ya, menjadikan atau menimpakan kejelekan kepadamu karena temannya jelek. Atau minimalnya orang akan menyatakan fulan, teman fulan yang jelek itu, fulan ini temannya itu yang jelek. Nah, mendapatkan aroma yang jelek, bau yang tidak sedap. Ini semuanya aturan, ini asal pokok di dalam pertemanan. Tentunya ini berlaku bagi rijal, demikian pula nisa. Para istri, ummahat juga hati-hati dalam berkawan. Berkawan. Dan sekarang ini berkawan ini tidak harus berjalan bersama-sama, duduk, enggak. Kadang perkawanan lewat, ya, dunia maya ini. Dunia maya. Nah, punya kawan di Jakarta. Sering, ya, chatting. Sering curhat-curhatan. Naam. Ternyata kawannya ini seorang barakallahu fikum hizbiyah. Seorang sururiyah. Seorang, ya, istri mubtadi'ah. Ashabul hawa. Hati-hati. Jangan, kalau sudah gitu putus hubungan. Ya, putus hubungan. Nah, tapi nanti putus ini juga, Ustaz. Ya, langganannya juga putus, ya. Sudah enggak apa-apa. Nah, cari langganan yang lain. Ya, cari partner yang lain yang masya Allah. Yang minimalnya orang-orang yang tidak memiliki syubhat, ya. Kalau dia awam masih mending, bukan baik, mending. Karena awam juga kadang-kadang berbahaya juga, ya. Ngajak-ngajak yang ke tempat-tempat yang ngejelek-jelek atau hal-hal yang negatif. Karena di awam, yang disebutkan oleh para ulama, al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Ya. Awam itu seperti hewan yang berbisa yang mendatangkan bahaya-bahaya. Karena dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Pertimbangan dia cuma urusan dunia saja. Dapat faedah, senang, puas, itu pertimbangan dia. Kalau kita kan pertimbangannya syariat, kan gitu. Kalau kesini nanti gimana nanti, terkait dengan hukumnya, terkait dengan syariatnya, dosa apa enggak. Kan gitu, itu pertimbangan kita. Kalau awam enggak. Ya, yang penting senang. Barakallahu fikum. Maka hati-hati, ini penting. Masalah pertemanan ini sangat-sangat penting. Ya, sehingga Nabi menyatakan tadi, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berada tergantung di atas agama temannya. Ya. Agamanya itu bisa terpengaruh. Bisa berubah. Ya. Dengan agama temannya. Ini hendaknya kita semuanya berwaspada di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Bahkan fitnah itu tidak hanya banyak dari sisi kuantitasnya, namun juga fitnah itu barakallahu fikum sangat cepat datang kepada kita. Cepat. Dari berbagai arah fitnah itu datang. Oleh karena itu, hati-hati. Hendaknya kita benar-benar menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Agama kita ini, manhaj kita ini adalah darah dan daging kita. Ya, darah dan daging kita yang kita jaga. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita bergampangan, bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan. Yang akibatnya itu kepada kita nanti. Resikonya kepada kita. Nah, berapa banyak orang-orang yang tadi di atas sunnah, kemudian dia menyimpang jauh dari sunnah karena teman. Ya, oh itu sudah bergaul dengan itu, bebas sudah kesana kemari. Allahul musta'an. Nah, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala melanjutkan, qala wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan keimanan terhadap al-mizan, penimbangan amal di hari kiamat nanti, yuzanu fihil khairu wasyarru, akan ditimbang pada timbangan tersebut kebaikan dan kejelekan, amal saleh dan amal taleh, amal kejahatan. Lahu kifatani walahu lisan, dan timbangan tersebut memiliki dua anak timbangan dan lisannya di tengah-tengah. Ya, neraca sebagai penentu berat ringannya, lisan. Adapun terkait dengan kifatan, ini sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih. Mereka menyatakan al-mizan memiliki kifatan. Adapun terkait dengan lisan, mereka berbeda pendapat tentang adanya al-lisan. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, lisanul mizan ma'ruf indan nas, lisannya itu ma'ruf di tengah-tengah manusia. Yusammunahu qalbul mizan, qalb, yani tengah-tengahnya, bagian tengahnya, mizan. Mizan, ya, timbangan, ada anak timbangannya yang menentukan yamil, ya, dia yang menentukan yamil, yamna au yasra, menentukan ke kanan, beratnya ke kanan atau ke kiri. Iya. Barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita akan menjelaskan permasalahan ini pada kesempatan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, penting untuk kembali ana ingatkan kepada kita semuanya, nasihati kita semuanya terkait dengan bulan Ramadan, untuk kita bersiap-siap. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita berusaha berupaya menghitung-hitung bulan Syaban. Insyaallah di malam ini kalau tidak salah kita berada pada 24 Syaban, yang mana tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan persiapan-persiapan bulan Ramadan hendaknya kita lakukan. Di antara persiapan yang paling penting adalah al-ilmu. Al-ilmu, persiapan ilmu wal iman. Barakallahu fikum. Hendaknya kita kembali mempelajari tentang ahkamus siyam, ahkamul qiyam, ya, seputar puasa, seputar ya melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, juga terkait dengan qiraatul Quran dan hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana salafus saleh memakmurkan mengisi bulan Ramadan. Ini juga penting, sehingga bulan ini, kesempatan emas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, kita semuanya insyaallah tidak pergi begitu saja sia-sia, kita tidak mendapatkan kecuali sedikit, ya, jangan sampai kita dapat sedikit, rugi. Bulan yang penuh berkah, bulan kesempatan untuk beramal, memperbanyak bekal pahala, ternyata kita rugi, ya, rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya, dan terkhusus para ummahat juga. Biasanya ummahat ini sering kelewat, ya. Nah, kadang sholatnya juga di rumah seperti itu. Yang laki-laki bisa sholat di masjid dengan khusyuk ini, yang istri-istri di rumah kadang sholatnya sendiri, ya, kadang tidak khusyuk juga. Kalau punya anak banyak ribut, anaknya nangis ini, maka hendaknya kita bertaun membantu mereka. Para ummahat juga bersungguh-sungguh serius di dalam menjaga ibadah, ya, menjaga ibadah puasa, demikian pula ibadatus shalah, terkhusus salat lima waktu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Para suami membantu mereka, para istri di dalam beribadah kepada Allah, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Nah, fa nas'alullah li wa lakum at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, wa hadha darsuna, wa naktafi bihadha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.